الحمد لله، الحمد الذي جعل المساجد بيوتا للعبادة ورغب في مرتها وبنى فيها ولنا فيها عبادة وجد في سبيل المؤمنين الآخرين بأسر السعادة. نحمد تعالى ونسأل مداده وتوفيقه وإرشاده ونعوذ به من شر من سيئات الذنوب وأراد لما أراد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أعلم إذ أنكم أدنى الجنة، فضله عظيم وجوده عميم، له كل سوى الفضل منا. ونشهد أن سيدنا محمد رسوله الذي أجرنا بالفتنة الفتنة وخصلنا بالم لحم الحنة وسألوا إلينا بخير شهادة أفضل منا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل: من بنى المسجدا صغيرا أو كبيرا بنى الله له فالجد في الجنة. صلى الله على آله وصحبه المعذون بإذن الله بالمر والرحمة. أما بعد، فأيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله أن إمارة المساجد من شعائر الدين، والعناية فيها من أوصاف المتدينين الذين يسارعون إلى مغفرة رب الجنة أرض السماوات والأرض المتقين الذين يوفون بالسراء والضراء ولكم الناس الله يحب المحسنين. معاشر المسلمين رحمكم الله، salah satu amal kebajikan yang sangat besar pahalanya, banyak manfaatnya dan terpuji akibatnya adalah sedekah. Baik itu sedekah fakir miskin, sedekah anak-anak yatim, perempuan janda, maupun berupa sumbangan-sumbangan kepada pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan kepada musala atau perluasan sarana pendidikan yang berupa madrasah dan sekolah-sekolah Islam. Yang misalnya itu sangat besar pahalanya bagi orang-orang yang melakukannya dan sangat besar manfaatnya bagi agama dan masyarakat. Karena semua bangunan itu merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Islam di dalam membangun mental jiwa yang bernafas keimanan dan Islam. Dan sudah semestinya untuk menuju kebutuhan ini tidak saja memerlukan sumbangan tenaga dan pikiran, tapi juga biaya. Yang kesempatan inilah yang terbaik untuk berjadian bagi mereka yang hanya dapat menyumbangkan tenaga, maka tenaganya mereka pun diperlukan. Bagi mereka yang hanya dapat menyumbangkan sarana dan pikiran, maka selama sarana pikiran itu dapat menunjang kesusahan bangunan tersebut, itu pun sangat diharapkan. Dan bagi mereka yang hanya dapat menyumbangkan hartanya, itu pun amat dinantikan. Bahkan kalau ada orang-orang yang dapat menyumbangkan tenaga, pikiran dan hartanya, maka itulah orang-orang paling dicari. Namun dalam kesempatan yang baik untuk beramal ini, kita hendaknya dapat menilai kebutuhan masyarakat sehingga semua usaha dan amal kita benar-benar merupakan hal yang dibutuhkan oleh mereka. Dan kami yakin bahwa hal yang sangat diharapkan oleh mereka saat ini adalah sumbangan yang berupa harta benda. Lebih-lebih bagi masyarakat Bangil yang pada saat ini sedang membangun, memugar dan menata masjid yang mereka cinta ini, inilah saatnya kita beramal sedekah. Sekaranglah waktunya kita bercocok tanam di lahan kita yang hasilnya akan kita petik kelak di alam akhirat. Ini sungguh kesempatan emas bagi kita sekalian. Akhraja Muhibban Wabal Bazar Anna Bidarin Wadubrani Anna Anis Bin Umar Abdullah Anwa Abu Naim Al-Mirak Rasulullah Anwa Anna Rasulullah Salam Kola Membana Masjidan Walau Kamas Kata Kototin Manallahu Lama Islahu Hirjanna Au Kamakol. Yang artinya, barang siapa orang yang bangun sebuah masjid karena Allah, ikhlas untuk Allah, walaupun sekecil sangkar burung, maka Allah akan memberikan sebuah bangunan rumah untuk orang itu dalam surga. Malah-malah ada yang sekalian, pahala yang berupa sebuah rumah idaman kelak di surga juga dijanjikan pada orang-orang yang secara gotong royong mendirikan sebuah masjid. Katakanlah Masjid Agung Bangil ini dengan imbalan masing-masing sebuah rumah dalam surga bagi tiap orang-orang ikut bersedekah dan beramal jariah dan bangun masjid ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Dumairi dalam kitab Bujal Mustajin halaman 63, faidatun lau ishtaraka jama'atun fi bin masjidin buniya likullin minhum baitun fil jannah kama lau ataka jama'atun abdan fa inna kullan yu'taku minan nar. Yang artinya, jikalau sekelompok orang-orang bersama-sama membangun masjid, maka bagi masing-masing dari mereka dibangun sebuah rumah di surga. Sebenarnya jika mereka kelompok umat Islam memberikan seorang budak, maka mereka masing-masing akan dibebaskan dari neraka. Allah ja'alna min utaka minan nar. Amin. Maka dari itu, marilah saudara-saudara sekalian kaum muslimin, kita berpasbil khairat, berlomba-lomba beramal kebaikan dan beramal jariah kepada pembangun masjid kebanggaan kita ini, yaitu Masjid Agung Bangil, agar cepat selesai dan menambah gairah bagi kaum muslimin untuk berjamaah di dalamnya. Dan marilah kita simak sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu malun fatasaddaq bi mali, wa man kana lahu quwwatun fatasaddaq bi quwwatihi aw kama qol." Yang artinya, barang siapa mempunyai harta benda, maka bersedekahlah dengan harta bendanya. Dan barang siapa mempunyai kekuatan, baik kekuatan jabatan, kekuatan tenaga atau kekuatan ilmu dan pikiran, maka bersedekahlah dengan kekuatan itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al-iman billah wa naf'ul muslimin. Yang artinya, ada dua hal yang tidak ada suatu apa yang melebihi dua keutamaan dua hal ini, yaitu iman kepada Allah Ta'ala dan beri manfaat pada pun kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Bil maqal, dengan ucapan, au bil jah, dengan kedudukan dan kekuatan jabatan dan harta benda atau dengan tenaga. Dan mari kita simak dan kita baca sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu abdan ja'alahu qayma masjidin. Yang artinya, jika Allah SWT mencintai seorang hamba, maka dijadikanlah dia oleh Allah pengelola masjid, membangun masjid. Dan sebaliknya, jika Allah benci seorang, maka dijadikanlah dia oleh Allah penjaga tempat hiburan dari kemaksiatan. Perlu kami sampaikan bahwa insya Allah kami sebagai tamir masjid mau bangun dua menara, sebuah menara di sebelah selatan dan sebelah di sebelah utara. Mohon doa restunya, moga-moga cepat selesai, mudah-mudahan. Yang terakhir sekalian, Syekh Musa jarullah rahmatullah mengatakan dalam kitab Haqiqatus Syiah, ulangi lagi, dalam kitab Haqiqatus Syiah halaman 9, aral masajid fil syiah matrukatan muhmalatan. Saya melihat dalam masjid nanti di negara Syiah terlantar dan tertinggalkan. Wasalat jamaah fiya khairu qaimatin, dan sebab jamaah tidak dilaksanakan. Wal auqat khairu mar'iyatin, waktu-waktu salat tidak pernah diperhatikan. Wal jumaat matrukatan tamaman, salat jumaah sama sekali tidak ditinggalkan. Wa aral masajid masahidu wal kubur indak ma'mubatan. Sebaliknya, kuburan-kuburan yang dikepanatkan menjadi sembahan mereka. Inilah gambaran sepintas tentang hakikat negeri Syiah. Naudzubillah min dzalik. Wa hal yumkinu istiwaruhum bil ma'al sunnah? Naudzubillah. Apakah ini bisa disamakan dengan Syiah dengan al-sunnah? Naudzubillah. Mustahil, mustahil. Silakan sekalian, hari hajalan khutbah jemaah kami sampaikan dengan harapan, dengan doa dan permohonan kepada Allah Rabbil Izzah. Mudah-mudahan kita sekalian diberi panjang umur, kita Allah amin, syawal afiyah dan banyak rezeki, sehingga kita sedikit banyak dapat beramal jariah pada bangunan masjid yang sangat kita banggakan ini, yaitu Masjid Agung Bangil. Amin. Ya mujibissailin. Inna sal kalam kamallahu innakal alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa kuntum tadun. Wa di Al-Qur'an kuntum tasma'una kuntum tasmaun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi khairu wa salat izakat masyaallah wa ta'ala wa man makunu muhtadin barakallahu alaikum nadim wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa الحمد لله الحمد الذي أكرمنا محمد خاتم أنبيائه وجعلنا من المسلمين من رسل زاد من فضله ونسكو التوفيق من كناني ونهش أن لا إله وحده لا شريك له من ولايته وأن لا سمت عبد الرسول المهد من السرطين اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أما بعد فأيها الناس اتقوا الله واطيعوا واعلموا أن التوحيد سيتعرض لكم. قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشياطين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأتبعهم السبيل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك الله في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنه سبحانه. اللهم اغفر لهم سيدنا محمد اللهم رحمة سيدنا محمد ومسؤول سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن ربنا سن يدلكم يدلكم الله يدلكم الله أكبر.